Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama, kita akan lihat pembahasan akidah Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan fikih dari At-Tadhhib karya Syekh Mustafa Al-Bogha untuk menerangkan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Baik, kita akan lihat bahasan dalam kesempatan malam hari ini masih dalam perkataan Imam Al-Muzani tentang kemahatinggian Allah. Beliau katakan Allah itu maha tinggi, alin ala arsyihi, Allah itu tinggi di atas arsynya, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah itu dekat dengan ilmunya, dekat dengan makhluknya, dekat dengan hambanya. Baik, silakan dibaca. Allah itu maha tinggi, tidak seperti diakini jahmiyah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, alim ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsynya, Allah itu dekat pada hambanya dengan ilmunya. Tidak boleh ada ijtihad dalam masalah Allah itu maha tinggi. Nah, lihat. Ini seperti yang saya singgung kemarin tentang permasalahan Allah itu maha tinggi, tidak ada ruang ijtihad di sini. Ijtihad itu apa? Ada dalil yang enggak tegas orang itu berijtihad. Misalnya dalam masalah-masalah kontemporer. Dalil spesifik tidak ada, dalil khusus tidak ada. Maka saat itu dia banyak berbagai macam pertimbangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, kemudian dengan kemampuan memahami dalil lewat ilmu usul, usul fikih, atau menimbang kesahihan atau kevalidan hadis lewat ilmu hadis, baru dipertimbangkan hal itu. Namun kalau dalam masalah pembahasan benarkah Allah itu maha tinggi, di sini tidak ada ruang ijtihad. Harus cuma satu pendapat saja, karena dalil dari hadis, dari Al-Quran, dari hadis menerangkan seperti itu. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, masalah Allah itu maha tinggi bukanlah masalah yang perlu ada pertentangan dalamnya yang dimana baik berjihad. Bahkan masalah ini bukanlah diingkari seperti masalah Khawarij, Syiah, Qadariyah, dan Murji'ah. Para ulama ketika mengingatkan tentang masalah Allah itu maha tinggi lebih dari pembahasan pengingkaran pada aliran yang tadi disebutkan. Perkataan para ulama dalam hal ini sudah masyhur dan khawatir. Nah, lihat. Ada aliran-aliran sesat yang sudah ada di masa silam seperti Khawarij yang mudah kafirkan orang. Dan ada penyikapan Khawarij itu misalnya menyatakan kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin keluar lagi kalau dia, walaupun dia seorang muslim atau punya iman. Kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Yang perkataan yang terakhir yang saya sebutkan ini perkataan orang saat ini. Namun itu sebenarnya pemahaman Khawarij yang dulu ada. Mudah kafirkan orang. Berarti yang aliran-aliran yang orang khawatirkan saat ini seperti ISIS ya, dasarnya dari pemikiran Khawarij ini. Ada juga Syiah bersikap gulu kepada keluarga Nabi SAW, terutama beberapa jalur, tidak semua keluarga Nabi, bahkan istri-istri Nabi SAW mereka kafirkan. Abu Bakar, Umar juga dikafirkan. Syiah berlebihan misalnya pada Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus ada lagi Qadariyah. Qadariyah itu berasal dari kata qadar atau takdir. Ini bukan pendukung takdir, namun penolak takdir. Dia menolak takdir. Ya. Jadi takdir itu enggak ada pengaruh. Semua terjadi ya itu usaha manusia sendiri. Ya, semua terjadi itu usaha manusia sendiri. Lawannya dari Qadariyah itu Jabariyah. Kalau Jabariyah itu berasal dari kata jabar yang artinya memaksa. Jadi kita hidup di dunia ini dipaksa oleh takdir. Kita pergi ngaji, takdir yang dorong kita itu. Allah yang paksa kita untuk datang ke pengajian. Nanti sampai pada maksiat juga demikian. Maksiat juga berarti dipaksa oleh takdir pula. Menurut Jabariyah seperti itu. Karena semua serupa paksaan. Kalau yang satu itu dari sisi menolak takdirnya, yang satu berlebihan dalam mengimani takdir. Al-Sunnah wal Jamaah sikap pertengahan. Takdir ada, namun manusia masih tetap punya ikhtiar, masih tetap punya pilihan. Berbeda dengan Qadariyah dan Jabariyah. Nanti kalau kita dapati masalah takdir akan singgung tentang hal ini. Juga ada Murji'ah. Ya, ada Murji'ah. Murji'ah ini yang nanti punya penyikapan keliru dalam masalah iman. Ya, Murji'ah itu mengeluarkan amal dari iman. Murji'ah itu mengeluarkan amal dari iman. Jadi iman itu cukup perkataan dan keyakinan saja. Amal tidak apa-apa, tidak dimasukkan di situ. Nah, tadi Ibnu Taimiyah katakan, kalau kita bahas kemahatinggian Allah, para ulama itu pembelaannya itu sangat luar biasa. Kalau tadi aliran-aliran tadi seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah itu diingkari. Namun mereka mengingkari orang-orang yang menolak Allah itu maha tinggi di atas sana, itu lebih keras lagi. Lebih keras dibandingkan dengan Khawarij, dari Syiah, dari Qadariyah, dari Murji'ah. Dan ingat, yang bawa pemahaman ini terlebih dahulu itu adalah Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Itu yang terlebih dahulu ada. Jadi kalau antum lihat di YouTube misalnya, kok ada berpendapat kayak gini, itu sudah Jahm bin Sofwan dulu itu sudah berpendapat seperti itu. Dari Jahmiyah dulu. Ini gak aneh lagi. Punya salaf gak dia? Punya itu. Namun salafnya orang sesat. Ya, dari orang sesat terdahulu ada. Nah, dari Jahmiyah ini, dia bukan mengatakan Allah itu maha tinggi di atas sana, dia mengatakan Allah itu di muka bumi. Nanti kita akan lihat perkataan-perkataan di bawahnya. Setelah dari perkataan Ibnu Taimiyah ini. Nah, pengingkaran bagi yang menolak Allah itu maha tinggi, itu lebih keras. Salah satu contoh, imamnya para imam yaitu Imam Ibnu Khuzaimah nanti mengatakan hal ini. Coba dilihat di bawahnya. Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah yang dikali imamnya para imam menyatakan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Hakim. Siapa yang tidak mau mengatakan Allah itu di atas langit, di atas arus, terpisah dari makhluknya, dia wajib diminta untuk bertobat. Nah, lihat. Siapa yang tidak meyakini Allah di atas langit sana? Berarti di atas seluruh makhluk. Di atas arsnya. Ars itu makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Lalu, tidak meyakini kalau Allah terpisah dari makhluknya. Karena kalau kita mengatakan Allah dalam langit atau Allah itu di bumi, berarti menyatu dengan makhluk. Ya, atau seperti perkataan Ibnu Arabi, yang ini dianut oleh Syekh Siti Jenar, yang menyatakan bahwasanya Allah itu bisa bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kaula gusti. Ini ditolak dengan perkataan Ibnu Khuzaimah. Siapa yang meyakini seperti ini, masih meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk, tidak menyatakan itu berpisah misalnya, ia wajib dimintai taubat. Dia wajib diminta untuk bertaubat. Ini sebenarnya ada kalimat selanjutnya dari Ibnu Khuzaimah, saya enggak mau terjemahin. Ibnu Khuzaimah itu katakan, ia pantas untuk dipenggal lehernya. Kan dikatakan itu kafir berarti. Ibnu Khuzaimah, saya cuma nukil saya di bawahnya, cuma dibaca di bawahnya. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam perkataan selanjutnya mengkafirkan orang Jahmiyah yang menolak Allah itu Maha Tinggi. Yang mengkafirkan Jahmiyah pula adalah Al-Hasan bin Isa, yaitu bekas budak Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdurrahman bin Mahdi. Nah, lihat. Ibnu Khuzaimah mengkafirkan di sini, mengkafirkan Jahmiyah. Jadi bukan hanya pemahaman tadi, namun secara umum Jahmiyah ia kafirkan. Karena Jahmiyah itu menolak nama dan sifat Allah. Lalu lalu ada ulama lainnya lagi seperti Al-Hasan bin Isa, bekas budak dari Abdullah bin Al-Mubarak, juga adalah Abdurrahman bin Mahdi. Nanti perkataan dari Abdurrahman bin Mahdi nanti akan dinukil di bawah ini. Nah, sekarang lihat keyakinan Jahmiyah tentang keberadaan Allah dibantah oleh para ulama berikut ini. Keyakinan Jahmiyah tentang keberadaan Allah dibantah oleh para ulama. Telah sahih dari Ali bin Al-Hasan bin Syafiq, dia berkata, aku berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, bagaimana kita mengenal Rabb kita Azza wa Jalla? Itu Mubarak menjawab, Rabb kita berada di atas langit ketujuh dan di atasnya adalah Arsy. Tidak boleh kita mengatakan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah berada di sini, yaitu di muka bumi. Kemudian ada yang menanyakan tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hal ini. Ibnu Mubarak menjawab, begitulah Imam Ahmad sependapat dengan kami. Rabb kita berada di atas langit ketujuh. Ini langit ketujuh, ini paling atas, ars paling atas. Di atasnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang di atas Allah lagi. Nah, kalau Jahmiyah berpendapat Allah berada di sini, yaitu di muka bumi. Ya, Allah itu berada di sini, yaitu di muka bumi. Ya, itu pemahaman Jahmiyah. Tadi dikatakan oleh Ibnu Mubarak, Imam Ahmad juga menyatakan sama seperti itu. Coba dilihat lagi di bawahnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad ketika membantah pendapat Jahmiyah, dan beliau membawakan sanadnya dari Ibnu Mubarak. Membawakan sanadnya. Sanadnya dari Ibnu Mubarak. Ia ceritakan bahwa ada seseorang yang mengatakan kepada Ibnu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mubarak, sungguh pengenalan tentang Allah menjadi samar karena pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Jahmiyah. Ibnu Mubarak lantas menjawab, tidak usah khawatir. Mereka mengklaim bahwa Allah sebagaimana sesembahan yang sebenarnya berada di atas langit sana. Namun mereka katakan Allah tidak di atas langit. Nah, Jahmiyah itu katakan Allah tidak di atas langit sana. Namun ulama-ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyatakan Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, kenapa di sini para ulama sampai membahas ini? Lihat tadi perkataan awal dari Ibnu Taimiyah, ada dari Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mubarak, seakan-akan keras dalam masalah ini. Karena ini dalam masalah akidah. Mereka menyikapinya ini bukan menyikapi seperti orang mau kunut subuh ataukah tidak kunut. Menyikapi tangannya sedekap ataukah tidak ketika sholat. Menyikapi duduknya tawaruk ataukah iftirash. Itu berbeda cara penyikapannya. Makanya kalau ada beda pendapat di antara para ulama, enggak semua ditolerir. Dilihat dulu ini perbedaan dalam hal apa dulu. Karena perbedaan para ulama itu ada dua macam. Ada hal yang itu sepakat, ada kata sepakat di situ, ada kata ijma. Itu enggak bisa orang itu menyelisihi. Kalau ada kata ijma enggak boleh. Dan kalau mau melihat juga dari pendapat misalnya tentang masalah pengharaman musik misalnya, pengharaman musik itu ijma itu. Itu enggak ada kata-kata perselisihan pendapat di situ. Ijma. Dan sepakat ulama mazhab semuanya tentang pengharaman musik tadi. Bahkan ulama Syafi'iyah juga punya pembahasan ini sendiri. Kalau kita sampai nanti di At-Tazhib itu ada juga nanti akan disebutkan hal itu. Para ulama sudah ada dari dulu. Menyelisih hal ini masalah. Kamu bilang ini bahwa pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini keliru dalam hal ini. Dia menyelisih pendapat yang sudah ada dulu. Dia buat pendapat baru dalam hal ini. Walaupun itu ulama besar. Itu ada pendapat yang tidak bisa ditolerir. Namun ada pendapat yang tadi bisa ditolerir. Ya, bisa kita kompromi. Contohnya apa? Perbedaan dalam masalah fikih sholat gitu. Perbedaan dalam masalah gerakan-gerakan sholat. Perbedaan halal dan haram. Ulama A bilang itu boleh, yang ini bilang tidak boleh. Kalau dalilnya belum tegas, bisa jadi berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan wajar-wajar saja. Sah-sah saja dalam hal itu. Kalau ini masalah akidah ini dibahas ini. Ini mau jamiah ataupun tidak. Ini dalam hal ini keras sekali para ulama. Ada lagi perkataan di bawahnya. Al-Hafiz. Al-Hafiz Abu Abdurrahman bin Al-Imam Ahmad dalam kitab bantahan terhadap jamiah. Ia mengatakan, Abbas Al-Ambari telah menceritakan padaku. Ia mengatakan, Syekh bin Yahya telah menceritakan pada kami bahwa ia mendengar Yazid bin Harun ditanya tentang jamiah. Yazid mengatakan, siapa yang mengklaim bahwa Allah yang maha pengasih berada tinggi dan harus namun menyisih apa yang diyakini oleh hati oleh manusia, maka ia menjamin. Artinya di sini, kalau dia nyatakan Allah itu di atas sana namun tidak yakin lagi tentang hal itu, hati-hati, itu adalah pemahaman jahmiyah. Terus Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa jahmiyah menginginkan agar dinafikannya pembicaraan Allah dengan Musa, dinafikannya keberadaan Allah tetap tinggi harus orang seperti ini mesti dimintai tobat, jika tidak maka lehernya pantas dipotong. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ini perkataan dari Abdurrahman bin Mahdi. Sama juga dengan perkataan Ibnu Khuzaimah tadi. Keras sekali dalam masalah ini. Pantas dimintai taubat. Karena dosanya dosa masalah di sini. Pemahamannya pemahaman yang bermasalah. Tadi dia nafikan apa? Dia tidak setuju kalau Allah berbicara dengan Musa. Padahal Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Juga dia menolak Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Maka kata Abdurrahman bin Mahdi, orang ini pantas dimintai taubat. Ya, orang ini pantas dimintai taubat. Dan ingat, sikap kerasnya ini karena dulu sudah tersebarnya ilmu dan memang banyak perdebatan di antara ulama-ulama ahlu sunnah dengan ulama-ulama yang tidak sependapat dengan ahlu sunnah. Kalau antum mau terapkan untuk saat ini, ya sangat berat sekali. Ini zaman ini kebanyakan kebodohan yang tersebar. Bukan kebanyakan ilmu. Ya, namun yang tersebar apa? Kebodohan. Maka hati-hati nyebar perkataan kayak begini. Ini cukup di dalam buletin aja. Cukup kayak gitu aja. Antum nyebar ini, wah ini apa-apaan ini. Saya yakin Allah di mana-mana mau dipenggal leher saya. Ini masalah lain nanti. Karena banyak kita cuma ikut-ikutan saja. Dia dapat gurunya kayak gitu, ini juga ikut kayak gitu juga. Berarti gurunya yang masalah ini. Gurunya yang pantas didebat dia dalam hal ini. Keliru dia dalam pemahaman ini. Ya. Maka sikapi yang zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Misalnya ada perkataan para ulama, hati-hati kumpul dengan ahlul bid'ah. Itu lihat, itu konteks ketika bicara dulu. Ilmu tersebar. Ya, sunnah itu sudah dikenal di mana-mana. Yang di mana lebih dominan itu sunnah. Atau taruhlah ulama-ulama besar itu yang hidup saat itu ada. Baru mereka sebut seperti tadi. Ya, kalau sekarang, antum sedikit-sedikit lihat imam sedikit masalah, wah itu ahlul bid'ah. Akhirnya konteks pertanyaannya ketika tanya di depan ustaz, ustaz gimana nih saya sholat di belakang ahlul bid'ah? Saya balik nanya, ahlul bid'ahnya kayak bagaimana? Iya dia habis sholat itu zikir. Masa kayak gitu kamu sudah dia zikir jahar keras gitu kamu sudah nudia ahlul bid'ah? Apa-apaan? Kok mudah sekali memvonis? Belum tentu. Ya, karena ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat pula. Ya, apakah dia pemahamannya itu sampai derajat seperti sufi yang ekstrim misalnya? Wah, belum tentu. Ya, ini harus dilihat lagi. Penyikapannya berbeda untuk zaman ini. Yang jelas kita sudah tahu, oh ini yang benar. Kita tahu penyikapan ulama keras dalam masalah ini. Oh, berarti ini memang mereka perhatian sekali. Ya, kita perlu waspada, ya jangan sampai terjatuh pada pemahaman keliru. Ambil yang benarnya yang kita pegang. Nah, ada pun tadi perkataan, wahuwadanin, ya, tadi yang di atas, wahuwadanin biilmihi min khalqi. Allah itu dekat pada hambanya dengan ilmunya. Ilmu Allah yang dekat. Ya, jadi kalau ada perkataan Allah di mana-mana, itu bukan Allah zatnya, namun ilmunya yang ada di mana-mana. Kalau zatnya keliru. Ya. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah ada di mana-mana, bukan zat Allah, namun ilmu Allah. Harus ditegasin orang yang katakan kayak gini, kamu bicara apa? Allah enggak mungkin di mana-mana. Konsekuensinya fatal sekali. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti jumlahnya itu harus lebih daripada satu. Enggak ahad lagi. Enggak lagi jadi kul huwallahu ahad. Berbilang berarti. Dan kalau Allah itu ada di mana-mana, ya, kalau misalnya jumlahnya itu seperti itu, ya, enggak jelas ada di tempat mulia, ada di tempat kotor juga bisa seperti itu. Enggak jelas. Dan ini juga mengkonsekuensikan Allah berada di tempat yang rendah, bukan di tempat yang tinggi. Padahal kita dengan seorang tokoh yang kita hormati saja, menempatkan dia pada tempat yang tinggi. Maka kita taruh di tempat yang rendah. Enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dimuliakan seperti itu. Sekarang kita lihat gimana para ulama menjelaskan ilmu Allah yang di mana-mana bukan zat Allah. Lihat di bawahnya. Ilmu Allah yang di mana-mana bukan zat Allah. Disebutkan oleh Az-Zahabi, Bashir Al-Hafi memiliki pemahaman akidah yang disebutkan oleh Ibnu Baqqah dalam Al-Ibanah dan sebagainya. Di antara perkataan beliau adalah beriman bahwa Allah tetap tinggi atau beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang Allah kehendaki. Namun meski begitu, ilmu Allah di setiap tempat. Namun meski begitu, ilmu Allah di setiap tempat. Namun Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Yang berada di mana-mana apa? Ilmu Allah. Ini baru benar. Lihat lagi perkataan di bawahnya. Ibrahim Al-Harbi berkata mengenai perkataan sahih darinya, yaitu Ahmad bin Nasr berkata ketika ditanya mengenai ilmu Allah, ilmu Allah selalu bersama kita, sedangkan zatnya tetap menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ilmu Allah selalu bersama kita. Jadi ilmu Allah selalu bersama kita. Jadi misalnya pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya adalah ilmu Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Sedangkan zatnya tetap menetap tinggi di atas arsy-Nya. Zat Allah, bukan ilmu Allah. Dan ini kalau orang katakan kok jauh sekali. Iya, itu menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa. Kalau malah Allah itu berada di muka bumi, menunjukkan ilmu pendengaran, penglihatan yang terbatas berarti. Namun kalau kita katakan Allah itu di atas seluruh makhluknya sana, wah itu kok jauh sekali. Iya, namun Allah tahu semuanya. Berarti ilmu yang luar biasa. Gak dibatasi oleh jarak. Kalau kita manusia, ya, hanya tahu ilmu yang dekat saja, hanya bisa mendengar yang dekat saja, hanya bisa melihat yang dekat saja. Jadi logika kita untuk manusia tidak bisa diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu gampangannya. Allah bisa mendengar dari yang kejauhan, yang tertutup sekalipun. Manusia enggak bisa. Begitu juga zat Allah itu Maha Tinggi. Allah itu bisa seperti itu, manusia enggak bisa. Dengan yang jauh, jaraknya jauh, kemudian mengetahui segalanya, gak bisa. Kecuali ada sambungan gitu. Wah, kalau bagi Allah mudah seperti itu. Dia lagi perkataan Ibrahim Harbi Ismail Al-Karnani. Ia berkata bahwa dia berkata pada Ishaq bin Rahuyah mengenai firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah keempatnya. Lalu kemudian dialah ayat itu. Terus bagaimanakah? Bagaimanakah pendapatmu mengenai ayat tersebut? Ishaq. Ishaq bin Rahuyah menjawab, dia itu lebih dekat dengan ilmunya dari ayatmu. Namun dannya terpisah dari makhluk. Kemudian dia menyebutkan perkataan itu berwarna. Allah berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya. Nah, Allah berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya. Namun kalau dikatakan Allah itu dekat, Allah dekat dengan ilmunya. Allah itu lebih dekat dengan ilmunya dari urat lehermu. Artinya dekat. Allah tahu sekalipun yang kamu perbuat. Namun zatnya harus diyakini terpisah dari makhluk, enggak boleh menyatu dengan makhluk. Terus lalu Ishaq bin Rahuya. Lalu Ishaq bin Rahuya mengatakan, ayat yang paling gamblang dan paling jelas menjelaskan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy. Qaf ayat 5. Makna istiwa sebagaimana kata Abu Umar yaitu al-istiqrar fi al-'ulu, artinya menetap tinggi. Al-istiqrar fil al-'ulu. Beristiwa, kalau kita katakan istiwa itu kalau mau diterjemahkan menetap tinggi. Saya dari dulu enggak setuju kalau diterjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam nanti orang anggapannya seperti makhluk. Diterjemahkan apa? Menetap tinggi, seperti katakan oleh Abu Umar tadi. Dan ada ulama mengatakan yang seperti itu. Menetap tinggi. Jadi kalau ada ayat, ini seperti tadi Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih menetap tinggi di atas arsy-Nya. Berarti harus di atas arsy. Kalau dikatakan tadi istiwa itu bersemayam, ya itu jadinya salah paham. Tapi antum lihat di YouTube juga itu salah paham juga itu gara-gara pakai terjemahan kayak gitu. Yang ustaz-ustaz yang pemahamannya dengan ini enggak setuju. Dia terjemahkan bersemayam, kok masa bersemayam kok seperti duduk di atas kursi? Iya, karena salah terjemahin. Dia enggak dengar perkataan seperti ini yang para ulama, apa maksud istiwa? Ya. Istiwa itu bukan artinya berkuasa. Istiwa dalam ayat ini itu artinya al-istiqrar fil 'ulu. Menetap tinggi. Atau berada di ketinggian. Di atas arsy-Nya. Seperti itu yang diyakini oleh para ulama. Tadi Ishaq bin Rahuya. Terus Al-Khallal meriwayatkannya dalam as-sunnah dari Hab. Taib, itu lanjutan dari perkataan di atas. Terus perkataan lagi yang di bawah terakhir. Abu Bakar Al-Khallal mengatakan, telah mengabarkan kepada kami dari Al-Baruzi. Beliau katakan, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salah alaihi Samburi. Beliau katakan, telah mengabarkan kepada kami Abu Daud Al-Khallal Sulaiman bin Daud. Beliau katakan, Ishaq bin Rahuyah berkata, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas arsy. Para ulama sepakat bahwa Allah berada di atas arsy dan beristiwa, menetap tinggi di atasnya. Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawahnya sampai di bawah lapis bumi yang ketujuh. Nah, lihat. Allah itu menetap tinggi di atas arsy, namun Maha tahu apa yang terjadi di bawahnya sampai di bawah lapis bumi yang ketujuh. Semuanya Allah tahu. Itu luasnya ilmu Allah seperti itu. Jangkauannya luas kan. Itu menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, zatnya menunjukkan bahwasanya ilmu Allah berarti terbatas saja. Karena kita pakai logika makhluk di sini. Bukan kita pakai bagaimana Allah menyatakannya sendiri. Allah di atas sana. Nah, terus Imam Az-Zahabi tegaskan lagi. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Ishaq di atas, beliau rahimahullah mengatakan, dengarkanlah perkataan Imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana beliau menukil adanya ijma' mengenai masalah ini. Bagaimana pula ijma' ini dinukil oleh Mutaibah di masanya. Ijma' yaitu sepakat para ulama Allah itu ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Maka dalam kasus ini tidak boleh diselisihi. Berarti yang menyelisih punya pemahaman menyimpang dalam hal ini, menyelisih apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang prinsip-prinsip akidah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sampai di pembahasan tadi, dan kebanyakan yang kami nukil perkataan tadi dari pembahasan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, diringkas oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu li Az-Zahabi. Kitab lengkapnya namanya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Saya pernah bahas ini secara panjang lebar sampai 10 tulisan waktu itu. Bahas masalah ini saja karena waktu itu ingin membantah di internet itu ada namanya Abu Salafi. Dia pakai nama Abu Salafi namun bawa subat-subat tentang masalah ini. Itu terbantah dalam 10 10 tulisan di rumaiso.com. Ini bisa lihat pembahasannya lebih lengkap. Saya belum menjadikan buku tentang masalah tadi karena terlalu banyak pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjut.